له وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، sebelum kita lanjutkan berkaitan dengan halaman 431 baik mudallis ada kata yang kita lewati yalis fatlaba min syakhsin ayalisahu yalis artinya menutupi. Dan kita lanjutkan di halaman 441 oleh al-mu'allif rahimallahu taala wa ikana amran qatanaza'a fil muslimun fayambari ayustakhraja min kullin minhum ra'yahu wa wajha ra'yihi fa ayyur ra'yi kana ashbaha bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam umila bihi. Dan jika satu perkara itu diperselisihkan oleh ulama kaum muslimin, maka sepatutnya kita minta masing-masing dari mereka untuk mengeluarkan pendapatnya dan alasan kenapa dia berpendapat demikian. Bahwa jahat ra'yihi, alasan kenapa dia berpendapat semacam itu. Fa'ayun ara'i, maka pendapat yang asbah bi kitabillah, lebih mendekati Al-Quran dan Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah pendapat yang diamalkan dan dipraktikkan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa'in tanaza'atun fi syai'in, maka jika kalian berselisih tentang sesuatu, dan sesuatu di sini nakirah sebelum syarat syai'in, menghasilkan makna umum, faruduhu ilallahi wa rasul, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika kalian benar-benar beriman pada Allah dan hari akhir, dzalika khairun, itulah yang lebih baik, wa ahsanu lebih bagus, ta'wilan ay akibatan, lebih bagus akibatnya. Salah satu makna ta'wil dalam bahasa Arab itu akibat, dampak dari suatu perkara. Wahada wal wajib. Wahada wal wajib ala muslimina ana ayya ra'yin asbahu tabaha ala aksi ba'di duali al-ana la yatba'u makana asbara dikitabi wa sunati bal yatba makana asbara bidaulatil bulaniyatil kabiroti alati yukalu innaha daulatul kubra lihada tarah muslimuna ladina yanhauna hadal manha adnaban Adnaban lil kafarati wa do'a alaihim sayfun kafirun wal anna amat umdatana datana kanat ya kitabullahi wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wa sallam lastafadna idhalika khairan kathiran lakin ma'al asafi yakulu ba'du undurid daulata ulaniyata ta'malu hadzal amala wa qisaduha qa'imun wa biladuha aminun wa ma'asra dhalika subhanallah alladhi yukhalifu kitaba wa sunnata yuqalu inna fi khairan wa laysa fi khairun. Nah, hadza wal wajib, lah menjadi kewajiban kaum muslimin, semua pendapat yang paling mendekati Quran dan Sunnah itulah yang wajib diikuti. Ala aksi berkebalikan dengan sebagian negeri Islam saat ini, tidaklah dia mengikuti mana yang mendekati Quran dan Sunnah, namun mengikuti mana yang mendekati mirip dengan negara A dan B yang merupakan negara besar yang dikatakan adalah daulah ukma, negara besar. dosa. Oleh karena itu jadilah kaum muslimin alladzi yanhauna hadzal manha, yang menempuh arah semacam ini, jadilah mereka adnaban. Adnaban jamak dari dhanaban yang artinya ekor. Kalau dhanbun yang artinya dosa, jamaknya apa? Dhunubun. Dhanabun ekor, buntut. Jamaknya adnab. Adnaban jadi ekor lil kafarati, bagi orang-orang kafir. Kafarah jamak dari jamak taksir untuk kafir. Wata'a alaihim syai'un katsirun, dan banyak hal yang hilang dari mereka. Seandainya pedoman kita adalah Quran dan Sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, lastafadna bidzalika khairan katsiran, niscaya kita akan mendapatkan faedah dengan hal tersebut, kebaikan yang banyak. Lakin ma'ala asaf, akan tapi sangat disayangkan, sebagian orang mengatakan, lihatlah negara A, mereka memiliki kebijakan semacam ini sehingga ekonominya bagus, negerinya aman dan semacam itu. Subhanallah, kebijakan yang menyelisih Quran dan Sunnah bisa-bisa dikatakan di dalamnya ada kebaikan. Ini satu hal yang tidak boleh diucapkan. Yang menjadi kewajiban seorang muslim meyakini segala sesuatu yang menyelisih Quran dan Sunnah itu laisa fihi khair, tidak mengandung kebaikan sama sekali. Berkaitan dengan selawat sunnati Rasulihi sallallahu alaihi wasallam, semalam saya dengarkan video kajian saya atau mandahash menurutnya saya muslimin, belum menceritakan perkataan saya muslimin tentang masalah selawat. Banyak orang di awal ceramah itu memiliki kalimat alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya muslimin mengkritik kalimat semacam ini. Ini tikrar yang, ini pengulangan selawat yang tidak perlu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini tiga selawat ya, pengulangan selawat ya, tidak perlu. Mau ambil salah satu, ambil salah satu. Kalau alhamdulillah, kalau wassalatu wassalam ala rasulillah ya sudah. Jangan alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini kurang pas. Kalau tempat kita banyak dalam bahasa Indonesia, segala puji bagi Allah dan salawat dan salam semoga selalu Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah, semoga salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Sudah, enggak usah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tinggal pilih salah satu. Kalau sudah semoga salawat dan salam, ya tinggal, enggak usah sallallahu alaihi wasallam. Ini tikra yang tidak perlu. Jika kritikan saya mencemin untuk kalimat semacam ini diceritakan oleh Satu Rahman Dahash di sarah beliau untuk beliau nulis buku judulnya Waraqat bin Nahwi. Waraqat bin Nahwi, beliau sarah, dan ketika beliau mensarah mukaddimahnya, beliau ceritakan hal yang tadi saya ceritakan. Kemudian kembali ke wa'ul amri. Mepet harus diputuskan segera, tidak mungkin untuk buka-buka buku terlebih dahulu, kemudian yang diingat adalah fatwa si A dan si B, maka pakailah fatwa si A dan si B. Atau sudah cari-cari namun tidak ketemu, atau bingung mana yang kuat, maka boleh taklid. Mukadkil, dan ada pendapat yang lain bahasanya seorang itu tidak boleh taklid sama sekali, dan ada yang mengatakan boleh taklid dalam semua keadaan. Ini ada tiga pendapat yang dalam mazhab Imam Ahmad. Ini pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang pertama, taklid itu boleh dalam sebagian keadaan dan tidak boleh dalam sebagian keadaan. Kalau orang itu dalam kondisi dia bisa mengetahui mana pendapat yang didukung oleh Quran dan Sunnah, maka ketika itu tidak boleh taklid. Kalau orang itu bingung karena dia awam dalam masalah ini, karena yang namanya awam itu bertingkat-tingkat, dalam satu masalah orang itu awam, dalam masalah yang lain dia ngerti dalil. Maka jika seorang itu awam dalam satu masalah atau karena fakta-fakta yang tadi disebutkan, maka boleh taklid. Maka tadi demikian pula, maka makan bangkai itu tidaklah boleh kecuali dalam kondisi darurat, wa idza jaza, dan jika diperbolehkan maka sesuai dengan kadar darurat. Demikian di Ilamul Muwaqqi'in diceritakan oleh Ibnu Qayyim. Wa kadzalika muistarat, demikian pula berbagai persyaratan untuk menjadi qadhi dan penguasa. Yajibu fi'luhu, wajib persyaratan tersebut dipenuhi, bihasabil imkan, sesuai dengan sebatas kemungkinan yang ada. Bahkan yang namanya syarat itu dipenuhi sebatas yang memungkinkan, itu bukan hanya syarat untuk jadi penguasa, bahkan semua syarat ibadah, syarat sholat, syarat, syarat jihad dan yang lainnya. Kullu dzalika, itu semua wajib dipenuhi, ma'al qudrah, jika mampu. Jika tidak mampu, maka Allah tidaklah membebani satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maka di sini penulis mengisahkan satu kaidah penting dalam kaidah fiqhiyah, yaitu la wajiba ma'al ajzi. La wajiba ma'al ajzi. Tidak ada hukum wajib kalau orang itu tidak bisa apa-apa. Gimana mau diwajibkan kalau dia enggak bisa apa-apa? Sebagaimana ini adalah pasangan untuk kaidah wala tahrima ma'ad darurati, dan tidak ada hukum haram kalau kondisi darurat. Wahadhi kaidah tuan, inilah kaidah yang dibangun di atas Quran dan Sunnah, yaitu yustarat, disyaratkan untuk wajibnya berbagai persyaratan, adanya kemampuan dan memungkinkan. Adapun ketika tidak berdaya, maka yang kita lakukan adalah meminimalisir. Fal aslah, fal aslah. Maka apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa dilakukan. Maka seandainya kita tidaklah menjumpai kecuali para imam, imam sholat yang mencukur habis jenggot mereka, apakah kita katakan pada orang janganlah kalian sholat berjamaah? Tentu jawabannya tidak. Sebagian ulama memang berpendapat bahwasanya seorang yang fasik tidaklah sah kalau dia jadi imam sholat. Walaupun mislihi, meskipun dia mengimami sesama orang fasik. Falukudira, maka seandainya kita andaikan di satu komunitas semua orangnya fasik, fasiknya gara-gara nyukur habis jenggot, atau gara-gara isbah, atau gara-gara suka riba, karena semuanya ikut partai maka suka riba. Karena riba itu penyakit yang tidak boleh tidak jadi menu orang partai. Itu harus menghibah partai yang lain. Itu bisa dipastikan orang partai itu fasid gara-gara riba. Maka seandainya semua orang itu kondisinya fasid, maka berdasarkan pendapat sebagian ulama ini, ya, mereka tidak boleh sholat jamaah. Dan tentu ini ada pendapat yang tidak benar, bahkan kita katakan ittaqillaha hasabal qudrah, dalam kalian bertakwa kepada Allah sebanding dengan kemampuan kalian. Demikian juga syarat untuk menjadi qadhi, yustarat, disyaratkan seorang hakim itu harus memiliki beberapa syarat, di antaranya mustahil. Hakim pengadilan agama di Indonesia tidak ada syarat. Mustahil. Boleh jadi mustahil mutlak seperti Imam Syafi'i, waduh. Atau mustahil mazhab seperti Imam Nawawi. Enggak sampai semua. Awainal mustahil mutlak al-an, maka di manakah mustahil mutlak sekarang? La yujad, tidaklah dijumpai kecuali kal-ibrit al-ahmar, seperti batu merah, artinya satu hal yang sangat-sangat sulit dijumpai. Atau sebagaimana yang mereka katakan, ya ke mustahid mazhab, ini juga sedikit. Maka jika kita tidak menjumpai calon qadhi yang memiliki kriteria ini, jika kita tidak menjumpai qadhi yang memenuhi kriteria alal aqal minimal mustahid madhab, apakah kita katakan kita tidak perlu mengangkat qadhi untuk mengurusi perkara manusia? Nah, laisa hadza bisahih, tentu tidak, itu satu hal yang tidak benar. Al-muhim, kesimpulannya, semua syarat dalam masalah ibadah dan muamalah itu tu'tabar, teranggap sesuai dengan kemampuan. Jika tidak ada kemampuan, maka Allah tidaklah, nah itu kurang lam ya, la yukallifu nafsan illa wus'aha, kurang lam, tidak membebani satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Contoh yang lain adalah tahakum. Gimana hukum kita seorang muslim ya, lapor polisi, menggugat satu perkara di pengadilan umum. Ini perlu haram, kufur, atau gimana? Ini namanya tahakum. Kalau al-hukum itu hakim ya, qadhi ya. Kalau rakyat, rakyat sipil mengajukan perkara, memecah hijaukan seseorang, menggugat, ini tahakum. Apa hukum tahakum? Ketika kita tinggal di satu negeri di mana pengadilannya brengsek warna, brengsek warna, brengsek warna, menurut saya brengsek yang pertama, brengsek hukumnya, brengsek yang kedua, brengsek orang-orangnya, main uang dan sebagainya, korupsi dan teman-temannya, sudah hukumnya rusak, orangnya juga tambah rusak. Apa yang diharapkan? Dari depan dan belakang rusak semua. Nah, apa hukum tahakum? Ilaman nam yakum bi kitabillah, kepada qadhi yang tidak memutuskan perkara dengan kitabullah. Jika tidak dijumpai man yahkum bi kitabillah, jika tidak dijumpai qadhi yang bisa menetapkan hukum dengan kitabullah, maka jawabannya, apa kemudian kita tidak tahakum? Hilanglah hak, telah pasrah dengan keadaan. Meskipun pencurian ya enggak dilaporkan, ya meskipun kecurian tidak dilaporkan, berarti kalau tidak boleh, maka jawabannya ya tahakum ilaihi, boleh tahakum padanya, akan tapi la yakhudhu ilal haq, akan tapi tidaklah boleh tidak menetapkan hukum kecuali tidak boleh hukum tersebut diambil kecuali yang benar, yakni artinya lahu haqqan malahu, seandainya hakim itu memberikan keputusan yang menguntungkan dirinya bikhilafil haqqi, ya itu tidak sesuai dengan kebenaran, maka janganlah dia mengambilnya. Walihada, karena itu maka perkataan Ibnu Qayyim di kitab beliau turut hukmiyah itu satu hal yang bagus. Namun saya muhakkik tidak menyebutkan di halaman berapa dari kitab turut hukmiyah. Maka kalau buku siasat, buku tentang masalah politik, kalau Syekhul Islam ini siasat syariah kepada Ibnu Qayyim, judulnya turut hukmiyah. Kalau di turut hukmiyah Ibnu Qayyim mengatakan tidak mungkin manusia kita biarkan tanpa tahakum, tanpa lapor polisi, tanpa menggugat pengadilan. Itulah yujad, jika tidak dijumpai hakim yang menetap memutuskan hukum dengan syariat, ya tahakum ilaihi, tetap kita tahakum kepada, akan tapi hukum yang menyelisih syariat jangan diambil. Hukum yang menyelisih syariat jangan diambil. Ya, maka berkaitan dengan tahakum di pengadilan di tempat kita, ya, maka kita katakan perlu dirinci. Perlu dirinci. Kira-kira hukum yang bertolak belakang dengan syariat ataukah tidak? Kalau misalnya kasus pencurian yang belum sampai nisab, yang belum sampai nisab, laporkan tidak masalah. Laporkan tidak masalah. Yang itu masalah kalau kalau sudah sampai nisab itu yang beri, jadi masalah. Ada kasus pembunuhan sengaja. Gimana kalau ini dilaporkan ataukah kita pasrah dengan keadaan? Kalau kita lihat perkataan kalau yang tidak melanggar syariat, tidak tabrak sama syariat, kasus pencurian belum sampai ini sok, kita laporkan. Ini kan takzir hukumnya. Takzir. Kalau kita laporkan ke pengadilan supaya dikasih takzir, boleh jadi takzirnya penjara, tidak masalah. Meskipun asas pengadilan ini bukan Quran dan Sunnah, tapi dari sudut pandang Quran dan Sunnah tidak masalah, karena belum sampai nisab. Nah, yang jadi masalah yang tabrakan dengan syariat, gimana kasus pembunuhan sengaja dilaporkan enggak? Tahu enggak? Kita lapor polisi enggak? Lapor polisi tahan gimana ya? Apa udah pasrah? Nah, kalau kita lihat perkataan Syekh Utsaimin, bisa kita tangkap tahu enggak masalah. Yang penting yang jadi beliau, yang jadi kaidah beliau apa? Lau hakama lahu, seandainya pengadilan memenangkan dia, seandainya pengadilan itu memenangkan dia, hakama lahu bukan hakama alaihi, tapi hakama lahu, seandainya pengadilan itu memenangkan dia, bi khilafil haqqi la ya'khudhu, memenangkan dia dan itu tidak menjadi haknya menurut syariat, maka jangan dia ambil, maka jangan dia ambil. Maka yang jadi syarat itu kalau hakam malahu, kalau hakam malahu, kalau tidak jadi syarat adalah hakama alaihi, hakama lah. Kalau pengadilan yang tidak berdasarkan Quran dan Sunnah tadi, hakama lahu, menguntungkan dia, memenangkan perkaranya, dan dia ini menyadari itu bukan haknya, jangan diambil. Berarti kalau kondisi yang tadi ada keluarga kita yang jadi korban pembunuhan secara sengaja, dilaporkan apa? Dia dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan syariat, penjara 5 tahun, itu apa salah? Itu salahnya si qadhi. Nanti pertanggung jawaban dia di depan Allah Subhanahu wa taala, kenapa dia melakukan kekufuran? Ima, karena ini kekufuran. Ima asghar, ima akbar. Ima asghar, ima akbar. Apa yang diputuskan oleh si qadhi? Ini pembunuhan sengaja dan ketok palu penjara 5 tahun. Ini kekufuran. Ima akbar, ima asghar, tergantung kondisi, tergantung kondisi si hakim. Nah, kalau kita laporkan, kalau tanpa kita laporkan, maka doa al-hukuk, doa al-hukuk. Dan banyak hak yang hilang. Banyak orang semenang-menang. Kalau kita, wah ini hukumnya hukum kayak gini, hukum tauhid, hukum yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah, satu hukum itu boleh kita sebut dengan hukum taghut kalau dia bertabrakan dengan Quran dan Sunnah. Ini pembunuhan sengaja, maksudnya qisas, penjara, hukum taghut. Hukumnya hukum taghut, gimana? Kita laporkan enggak? Apa kita pasrah? Setelah yang mati biar mati. Kita laporkan juga apa namanya itu cuma penjara. Maka di sini, nampaknya dari perkataan Syaikh Ibnu Taimiyah dan kutipan dari perkataan Ibnu Qayyim, maka tidak mungkin kita biarkan manusia tanpa hak. Doa hukum, doa hukum, maka harus ada tindakan, yaitu dilaporkan. Cuma kalau keputusan pengadilan itu memenangkan kita dan kita sadari itu bukan hak kita, jangan diambil. Balkin masalah fasyarat alaikum falau fa'in sarata alihim al-hakim. Gimana jika hakim itu telah membuat persyaratan kepada rakyat? Jadi adalah hakim yang yahkum, memutuskan hukum tidak dengan syariat. Persyaratannya, jika kalian pahakum kepada aku, falabudda an ta'khudhu hukmi, maka kalian tidak boleh tidak untuk mengambil hukumku, hukumku, menerima hukumku baik menyelisih syariat ataupun mencatatkan syariat. Fahal yadkhuluna fi hukumatihi. Apakah kita masuk ke dalam keputusannya? Gimana kalau ada syarat semacam itu? Tetap lapor enggak ke pengadilan? Kalau masih boleh milih, kalau sejalan dengan syariat saya terima, kalau enggak ya enggak saya terima. Gimana kalau kodinya membuat aturan semua harus terikat dengan apa yang diputuskan? Kejaban sebutnya minta apa? Tetap lapor tidak apa-apa. Ada kasus pembunuhan, kodinya mengatakan pokoknya apapun saya putuskan, mau tak kasih hukuman yang ya bisa kita katakan sejalan dengan syariat, hukuman mati ya bapak, misalnya meskipun ditembak ataukah tak penjara 5 tahun, pokoknya kamu harus mengambil menerima. Kata saya buat demi tak bahasa, tak mengapa tetap lapor. Tak mengapa tetap lapor. Ida korah hadal kalam. Jika saya mengucapkan perkataan ini, wahakam li dan memenangkan aku, li ana memenangkan aku bimala asah. Padahal aku tidak berhak untuk mendapatkan. Ba'da masami'tu, setelah dia mendengar alasan lawanku dan i'taraftu, aku pun telah mengakui kalau kemenangan bersamanya. Fahuna, maka dalam kasus ini seandainya dia memenangkan aku, maka aku tetap berkata kepada lawanku, walaupun itu tetap hak. Kita tahu sementara saja, dan tak pulangkan. Diberikan pengadilan padaku, namun tak pulang. Wa'antalasa bidzahibin, dan tidaklah anda pergi ke pengadilan tersebut litu hakim untuk tahakum, kecuali anda menginginkan untuk mengambil hak anda. Wahadal hakim, dan hakim ini yang memutuskan perkara tidak dengan apa yang Allah turunkan, terkadang boleh jadi memutuskan perkara dengan apa yang Allah turunkan. Meskipun dia memutuskan perkara sejalan dengan syariat, itu tidak sengaja. Karena kesengajaan dia itu KUHP, bukan aturan syariat. Aturan syariat mengatakan ini hukumannya takzir. Dia bukan karena takzir, namun karena KUHP. Namun terkadang hakim itu memutuskan perkara sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Namun baikkanlah gaya fasidin lahu, meskipun dia tidak sengaja untuk sesuai dengan aturan syariat. Kesengajaan menjawab dia. Dia akan memutuskan perkara mengalahkan Anda dengan batil dan memaksa Anda untuk diikat dengan kebatilan. Wa yakuna hadza zulman, maka ini adalah kezaliman yang tazim bihi, yang kita komitmen dengan terikat dengan kezaliman ini karena khawatir kezaliman dan kejahatannya. Ya, kalau perlu diketahui kalau orang-orang yang punya faham takfiri, ya, tahakum kepada pemerintah, ya, kufur akbar. Lapor polisi kafir. Tapi mereka enggak konsisten. Mereka tak konsisten. Mereka pakai TPM, tim pengacara Muslim, memberikan pembelaan pakai TPM. Mereka minta tolong sama TPM agar orang mereka yang tertangkap pemerintah itu diringankan hukumannya dan sebagainya. Ini tidak konsisten. Secara teori mereka mengatakan tahakum kufu, tahakum kufu. Tapi nyatanya lapor TPM, minta TPM memberikan pembelaan di pengadilan. Ya tahakum juga, namanya tahakum. mereka ini tetap punya kewajiban sholat sambil telanjang sesuai dengan kondisi mereka. Namun jika mereka ini rombongan, maka sholat berjamaahnya ya tetap sholat berjamaah padahal semuanya telanjang semua. Namun para ulama fikih mengatakan waqama imamuhum mastahu. Kalau ada 10 orang telanjang semua, 10 orang laki-laki telanjang semua karena pakaiannya dirampok sama perampok, maka sholat berjamaahnya imamnya tidak di depan namun di tengah-tengah satu barisan dengan teman-temannya. Iya. Iya. Untuk laki-laki yang telanjang semua. Di ala yara al-baquna auratahu. Supaya yang lain tidak melihat aurat si imam. Kalau dia imam di depan dilihat sama yang lain. Tapi kalau di tengah-tengah kan masing-masing urusannya tempat sujudnya masing-masing kan, mengurangi meminimalisir kemaksiatan. Kemudian seandainya sekiblat orang tersebut bingung tentang arah kiblat, maka adalah mereka beristihad fil istidlal alaiha untuk mengetahui kiblat. Istihad di sini maknanya tahari, adalah dia memilih-milih mana yang tepat. Kalau umiyat al-jala'il, seandainya semua berbagai indikator itu tidaklah diketahui, dibutakan, maka dalam mereka sholat bagaimana yang memungkinkan. Sebagaimana diriwayatkan bahasanya para sahabat, ada melakukan hal semacam itu di masa Rasulullah SAW. Demikian pula jihad dan urusan pemerintahan dan semua urusan agama, ya, semuanya ya, kalau bisa ideal, kalau tidak ideal ya diminimalisir. Itu semua dalam rangka melaksanakan firman Allah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian semaksimal kemampuan kalian. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika aku perintahkan kalian dengan satu hal, maka laksanakanlah sebatas kemampuan kalian. Dan sebagaimana Allah taala tatkala mengharapkan makanan yang jelek, Allah berfirman, "Faman tatqa ghayra baghin wala 'adzin fala itsma 'alaihi." Maka siapa yang terpaksa ghayra baghin wala 'adzin fala itsma 'alaihi. Tidak baghin dan tidak 'adzin. Apa beda baghin dengan 'adzin dalam masalah keterpaksaan makan makanan yang haram? Baghin itu adalah orang yang mencari-cari yang haram padahal ada yang halal. Ya, pilih babi padahal ada ayam. Baghin. Adin adalah orang yang lebih dari porsinya. Ketika dia dalam kondisi terpaksa, dia boleh makan bangkai, namun makan bangkai secukupnya. Tidak kemudian dia berlebih-lebih dengan bangkai yang dia makan. Maka ini adin. Ini adin. Kalau baghin, dia tidak dalam kondisi terpaksa, artinya ada yang makanan yang halal namun dia mengambil yang haram. Fala isma alaih, maka tidak, asalkan tidak baghin dan tidak adil, maka tidak ada dosa atasnya. Waqala ta'ala dan Allah berfirman, ma ja'ala lakum bidini min haraj, Allah tidaklah menjadikan agama kalian adalah agama yang penuh dengan kesempitan. Demikian juga Allah ta'ala berfirman, ma yadullah liya ja'ala lakum min haraj, Allah tidak menginginkan kesulitan untuk kalian. Falam yujib, maka Allah tidak mewajibkan sesuatu yang di luar kemampuan, dan Allah tidaklah mengharamkan sesuatu yang terpaksa. Jika saya mengatakan la tahrima ma'ah darurati, tidak ada hukum haram kalau kondisi darurat. Demikian juga tidak ada hukum wajib jika tidak mampu. La wajib ma'an ajizi. Nah, namun di sini disampaikan oleh Syekhul Islam, Allah tidaklah mengharamkan mayutar ilaihi kalau kondisinya darurat, tidakkan nafid darurat itu bighairi maksyiatin minal abdi. Jika kondisi darurat itu tanpa kemaksiatan dari si hamba. Tidak ada hukum haram ketika dalam kondisi terpaksa, dengan catatan seorang hamba itu berada dalam kondisi terpaksa itu bukan gara-gara ulahnya sendiri, bukan gara-gara kemaksiatannya. Namun ini satu hal yang pada dasarnya diperselisihkan ulama. Gimana kalau orang itu mengalami kondisi darurat karena maksiat? Ada seorang yang melakukan maksiat dalam bentuk memberontak kepada penguasa muslim yang sah. Maksiat, ya. Ini maksiat. Karena dia memberontak, kemudian dia gerilya di gunung-gunung, akhirnya gak bisa makanan. Tidak ada makanan kecuali bangkai. Halalkah bangkai itu untuk orang ini atau tidak, ulama khilaf. Ulama khilaf terkadang mengatakan saat ini dia makan bangkai, hukum bangkai tetap haram. Jadi ya, karena dia dalam kondisi darurat tersebut karena maksiat, karena maksiatnya sendiri. Tapi kalau orang itu mengadakan perjalanan wajar, perjalanan yang mubah, dan akhirnya berada dalam kondisi darurat, pesawat terbangnya jatuh dan dia masih selamat, tidak ada makanan kecuali bangkai, ini sabar ini diperselisihkan ulama. Kita kan ada doa firoyah maksiat dengan abdi, sebagian ulama ini menjadikannya adalah syarat dan sebagian lagi tidak, sehingga nanti ada kaidah yang diperselisihkan tentang masalah rukhsah. Apakah rusa itu dikaitkan dengan maksiat ataukah tidak? Ya, pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini, rusa itu tidak memandang maksiat ataukah tidak. Ya, maka siapa yang dalam kondisi terpaksa sehingga seandainya dia tidak makan bangkai maka dia mati, maka boleh baginya makan bangkai baik dia bermaksiat dalam hal tersebut ataukah tidak. Ini pendapat yang paling kuat. Jadi ditegaskan oleh Syekh Al-Islam di tempat yang lain tentang masalah hukum qasar bagi musafir. Syekh Al-Islam tegas mengatakan di tempat yang lain bahasanya musafir boleh mengqasar salatnya meskipun safarnya safar maksiat, meskipun dia safar dalam rangka untuk jadi begal, jadi perampok, itu boleh qasar. Ini boleh qasar. Sebagai nama enggak, kalau orang itu safar dan rangka untuk jadi rampok dalam rangka jadi copet, safar ke Surabaya mau jadi copet di Surabaya, itu sebenarnya mata dia tidak boleh kosong. Haram kosong baginya. Untuk dapat yang kuat, kosong itu dikaitkan dengan safar. Kalau itu safar, maka boleh kosong. Pada Rasulullah SAW, Fiyad al-Bah, Sallallahu alaihi wa sallam.